remang-remang cahaya di selaranting cemara, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Kau yang ku puja, puja teganya membuat cinta di depan mata. Kau sengaja torehkan luka di jiwa. Terima kasih.